aku selami gerakmu, gurau kemasan raga. Tanpa kau sadari aku pahami. Cinta memang mungkin inilah cinta. Apapun lakumu aku jiwai. Cinta memang mungkin inilah cinta. Tanpa ku miliki rindu terasa. Bukan tak percaya diri, karena aku tahu diri. Biarkan ku memelukmu tanpa memelukmu. Mengagumimu dari jauh. Menjagamu tanpa menjagamu, menyayangimu dari jauh. Bukan tak percaya diri, karena aku tahu diri. Biarkan ku memelukmu tanpa memelukmu, mengagumimu dari jauh. Aku menjagamu tanpa menjagamu, menyayangimu dari jauh. Cinta memang mungkin inilah cinta. Apapun lakumu aku jiwai. Cinta memang mungkin inilah cinta. Tanpa ku rasa. Bukan tak percaya diri, tapi aku tahu diri. Biarkan ku memelukmu tanpa memelukmu, mengagumimu dari jauh. Aku menjagamu tanpa menjagamu, menyayangimu dari jauh. Bukan tak percaya diri, karena aku tahu diri.